يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي رحمني الله وإياكم أجمعين الحمد لله pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang begitu banyak dan tidak terhingga. Di antaranya pada kesempatan siang hari ini Allah Ta'ala masih senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga dimudahkan kita semua untuk senantiasa beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya salat duhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kesempatan beberapa waktu ke depan ini, kita manfaatkan duduk-duduk sejenak di majelis ta'lim untuk sekedar mendengar beberapa hal yang mungkin bermanfaat bagi kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami sekali lagi diberi kesempatan untuk duduk di tempat ini di hadapan antum para tulab semuanya untuk sekedar menyampaikan beberapa nasihat. Mudah-mudahan nasihat yang ringkas bermanfaat bagi kami dan juga kepada kita semuanya yang hadir di majelis ini dan yang mendengarkannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan nasihat ini, kami nasihatkan dari kami dan kepada antum semua tentang bagaimana seorang muslim melihat dan memandang terhadap nikmat kehidupan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang menganggap bahwa sesungguhnya yang namanya ujian atau cobaan ataupun musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya itu hanyalah sebatas pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Apakah itu berupa sakit, penderitaan hidup, kemiskinan, dan berbagai perkara yang tidak disukai oleh kebanyakan jiwa kita atau manusia ini. Nah, seperti itu. Adapun sebenarnya yang sesungguhnya adalah bahwa yang namanya musibah atau cobaan itu adalah juga meliputi perkara-perkara yang disukai manusia. Apakah itu kenikmatan hidup, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, dan berbagai macam kesenangan-kesenangan hidup lainnya. Ini juga sesungguhnya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cobaan dari Allah termasuk kita diberi nikmat sehat, nikmat waktu lapang, nikmat kekayaan, nikmat ilmu, nikmat na'am berdiri di atas sunnah dan sebagainya. Semua perkara yang kita senangi, ini pun sebenarnya juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah seperti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu fitnah, sebagai satu ujian, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Nah, perhatikan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menyebut asyar wal khair adalah suatu fitnah. Keburukan, yakni segala sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita. Apakah itu sakit, penderitaan, kekurangan, kemiskinan, dan berbagai macam musibah-musibah. Itu adalah cobaan. Demikian pula al khair, segala bentuk kebaikan. Apakah itu kekayaan, kenikmatan hidup, kesenangan, ya. Nah, dan berbagai macam hal yang kita sukai di segala jiwa, maka ini juga termasuk apa? Cobaan. adalah suatu cobaan. Nah, karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa sungguhnya Allah Taala akan menguji kita dengan yang namanya kenikmatan hidup, kelapangan hidup dan kesulitan hidup. Demikian pula menguji dengan sakit dan juga sehat. Diuji dengan kekayaan dan juga kemiskinan. Diuji dengan berbagai macam kesenangan dan juga hal yang tidak kita sukai dan seterusnya. Demikian pula Ibnu Zaid rahimallahu taala, beliau juga mengatakan bahwa kami Allah Taala akan menguji kalian dengan berbagai macam hal yang kalian sukai ataupun yang tidak kalian sukai. Allah akan menguji kita dengan hal-hal tersebut. Maka ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa yang namanya cobaan, bahwa yang namanya ujian hidup, bahwa yang namanya musibah itu tidak hanya terbatas dalam perkara kejelekan dan keburukan saja, tapi juga hal-hal yang kita sukai, kenikmatan dan berbagai macam kesenangan hidup, itu semua juga adalah apa? Sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula dalam ayat yang lain di surat Al-Fajr, Allah Taala juga menceritakan tentang bagaimana manusia memahami kenikmatan hidup dan yang lainnya serta ujian hidup. Allah Taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman." Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Dan seterusnya dari ayat tersebut. Ikhwani billah rahimani wa rahmakumullah. Lihat ini. Allah Ta'ala menyatakan, adapun manusia, apabila Rabbnya menguji dia, lalu kemudian memuliakan dia dan memberikan segala macam kenikmatan kepada dia, maka dengan cepat dia mengatakan, sungguh Rabbku telah memuliakan aku. Dan ketika Allah Ta'ala membatasi rezekinya, mengurangi rezekinya, maka dengan cepat dia pun mengatakan, Rabbku telah menghinakan aku. Allah menegaskan, kalla balla tukrimuna al-yatim. Sungguh sekali-kali tidaklah demikian. Bahkan kalian tidak memuliakan orang-orang anak-anak yatim. Ya, wala tahaduna ala tu'amin miskin. Dan juga kamu tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa yang namanya kelapangan hidup, diberikan banyak rezeki dan sebagainya, ini adalah suatu cobaan atau ujian. Demikian pula yang namanya kesempitan hidup, diberikan pembatasan rezeki atau segala kekurangan, ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat ini menunjukkan bahwa sungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang berbagai macam kenikmatan, maka itu bukan merupakan tanda bahwa Allah memuliakan mereka. Sebaliknya, jika Allah Ta'ala membatasi rezeki seorang atau mengurangi rezekinya, itu bukan tanda bahwa Allah Ta'ala menghinakan seseorang. Nah, kalau itu ma'asyiral muslimin, ya, kita hadapi bahwa sungguhnya yang namanya segala macam kenikmatan hidup ataupun kekurangan, itu juga semua cobaan dari Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kita memperlakukannya atau na'am bersikap dalam hal ini? Barakallahu fikum. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sinilah kita tahu bahwa sungguhnya kenikmatan-kenikmatan hidup sungguhnya juga merupakan cobaan. Jangan punya anggapan ya ikhwan, kita ini hanya mendapat musibah kapan? Kalau kita tertimpa bencana, kalau kita tertimpa musibah, kalau kita tertimpa segala kekurangan, kemiskinan dan sebagainya, kita bilang bahwa kita mendapat cobaan atau ujian. Tapi kalau kita sehat terus, coba perhatikan, kita sehat terus, kemudian kita alhamdulillah tidak sakit, alhamdulillah kemudian kita masih diberi kecukupan, kita mengatakan kita tidak mendapat ujian. Itu dapat ujian kita semuanya itu. Nah, seperti itu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, wa nabillahi rahimani wa rahmatullah. Di dalam ayat-ayat yang lain pula Allah Ta'ala pun juga menyebut bahwa sesungguhnya kenikmatan dan kesenangan hidup itu juga cobaan. Taib, barakallahu fikum. Lihat dalam satu ayat yang lain Allah sebutkan di sana di antara surat Al-An'am 125. Allah Ta'ala menyebutkan, wa huwallazi ja'alahum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum bima atakum. Allah Ta'ala menyatakan, dan sungguhnya dialah Allah yang menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa di muka bumi ini. Dan juga dia Allah akan meninggikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain beberapa derajat dengan berbagai macam ketinggian status sosial dan sebagainya di dunia ini. Untuk apa? Liyabluwakum bima atakum, agar Allah Ta'ala menguji kalian terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan tadi. Perhatikan ini. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang mulia ini bahwa, ya, dijadikan manusia sebagai orang yang mampu menguasai, mampu mengelola alam ini. Demikian pula ditingkatkan derajat mereka dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan dan kedudukan. Ini semua cobaan dari Allah Ta'ala, agar Allah tahu bagaimana kita berbuat terhadap cobaan yang berupa kesenangan-kesenangan semacam ini. Allah berikan status sosial yang tinggi dan mapan, dan seterusnya. Ini semua cobaan. Demikian pula dalam ayat yang lain di surah Al-Kahfi, ayat yang ketujuh. Allah Ta'ala juga mengatakan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan baginya, sebagai suatu kesenangan baginya. Untuk apa? Liyabluwahum, agar kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka itu yang paling bagus amalannya. Nah, maka sekali lagi ayat ini pun juga menunjukkan ikhwan fillah, bahwa yang namanya kesenangan, yang namanya segala macam, ya, kenikmatan di muka bumi ini sebenarnya juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan, "Na'am inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada tiap-tiap umat itu memiliki fitnah, cobaan. Lihat ini. Dan cobaan yang ada pada umatku ini apa? Al-mal, harta benda. Diberikan banyak harta dan kelapangan, lalu dipakai untuk apa? Ini cobaan dari Allah Ta'ala. Dengan sebab kita punya harta, Allah berikan cobaan berupa perintahnya untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk kepentingan fisabilillah dan sebagainya. Maka dengan harta itu bagaimana dia menyikapinya? Apakah dipakai untuk ketaatan kepada Allah, atau justru dengannya bakhil, menahan diri dari zakat, menahan diri dari berinfak, bersedekah dan sebagainya. Maka ikhwan fillah, ini juga menunjukkan pada kita bahwa sesungguhnya banyaknya kelapangan rezeki itu juga cobaan dari Allah Ta'ala. Sementara kadang manusia tidak sadar hal itu, tidak menyadari hal tersebut. Termasuk antum ya ikhwan, diberikan kenikmatan pada saat ini Allah Ta'ala, dimudahkan kita duduk terus di majlis ta'lim, bisa mendengar, bisa melihat, bisa mengikuti pelajaran, bisa mengambil faedah-faedah dan sebagainya. Nah, ini juga kenikmatan yang merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti itu. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang disebutkan dari dalil tersebut adalah bahwa yang namanya cobaan dari Allah, fitnah, musibah, bala dan sebagainya itu bukanlah semata-mata hanya dalam perkara yang disukai, dibenci manusia saja, tetapi juga perkara-perkara yang kita senangi pun juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang, apa kewajiban kita menghadapi segala macam kenikmatan, ya, atau cobaan tersebut, baik berupa kenikmatan ataupun perkara yang tidak disukai, lebih-lebih yang terkait dengan masalah kenikmatan-kenikmatan hidup kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah barang tentu apabila seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, maka kewajiban mereka adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin besar nikmat yang Allah berikan, maka sudah barang tentu dan suatu kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa apa? Mensyukurinya. Lihat satu contoh dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak nikmat kepada hambanya, yaitu Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan risalah, kenikmatan nubuah, diangkatnya beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Demikian pula kerajaan, dijadikan Allah sebagai raja. dijadikan Allah Ta'ala dengan kekayaan yang melimpah, keluarga yang begitu banyak, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain, bagusnya suara, dan seterusnya. Ini kenikmatan atau bukan? Kenikmatan yang sangat besar. Maka dengan kenikmatan tersebut Allah ingatkan kepada beliau, Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman misalnya di surat Saba ayat yang ke-13, Allah Ta'ala menyatakan, I'malu ala Dawud syukra. Kata Allah Ta'ala, maka beramalah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramalah, maksudnya berbuatlah kebaikan, berbuat baiklah, beramalah soleh dan sebagainya wahai keluarga Dawud, syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilum min ibadiyash syukur, tetapi sedikit sekali di antara hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur, yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa semakin banyak kenikmatan yang Allah limpahkan pada kita, maka sungguh kewajiban kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin, syukur kepada Allah Ta'ala itu juga merupakan ibadah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita agar senantiasa mensyukurinya, mensyukuri atas segala nikmatnya. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 114. Allah Ta'ala menyatakan, Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah, ya, jika kalian benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah, hanya kepadanya kalian beribadah. Nah, ini menunjukkan bahwa oleh karena itu ikhwani billah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kewajiban kita bersyukur kepada Allah sangat besar. Bahkan kita bersyukur kepada Allah ini termasuk bentuk ibadah yang besar pula. Di samping itu kita tahu bahwa dengan bersyukur kepada Allah ini merupakan wasilah, jalan agar Allah yang Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita terus menerus langgeng diberikannya kepada kita. Nah, dan juga kalau kita mengingkari nikmat tersebut atau tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mencabut nikmat dari kita. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat yang ke-7, La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah-tambahkan nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kewajiban kita dalam menghadapi nikmat Allah apapun bentuknya, termasuk ya segala macam nikmat yang Allah berikan pada kita, adalah bersyukur kepadanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang juga perlu diingatkan ma'asyiral muslimin, bahwa ketahuilah segala macam kenikmatan dan kesenangan-kesenangan hidup yang Allah berikan pada kita, ketahuilah itu semua sesungguhnya merupakan cobaan yang sangat besar dan paling besar dari Allah Ta'ala kepada kita. Kebanyakan orang mengira bahwa kalau diuji dengan sakit, penderitaan hidup, musibah, bencana alam, terasa bahwa mereka mendapatkan cobaan yang besar sekali. Padahal justru ketika kita diberi Allah Ta'ala limpahan harta, banyak kekayaan, berbagai kecukupan, kelebihan dan sebagainya, itulah sesungguhnya cobaan yang besar, cobaan yang paling besar. Dari mana kita tahu? Perhatikan, banyak ikhwan, banyak kaum muslimin, manakala Allah Ta'ala uji dengan yang namanya kekurangan, kemiskinan, penderitaan hidup, sakit, kematian dan sebagainya, mereka masih bisa bersabar kepada Allah Ta'ala. Mereka masih bisa bersabar meskipun banyak cobaan, dia bisa sabar. Tapi kebanyakan tatkala Allah Ta'ala uji dia dengan dibukanya berbagai macam kenikmatan, diberikannya kekayaan, jabatan, status sosial yang papan dan sebagainya, banyak yang kemudian jatuh berguguran. Kenapa? Karena terjatuh dan terpleset kepada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang jelek dan berbagai macam, ya, hal-hal yang menyimpang dalam agama ini. Kita lihat, banyak orang tadinya tatkala diberi kemiskinan atau kekurangan, dia bisa bersabar, dia bisa istiqomah di atas sunnah dan seterusnya. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, coba lihat, ya, sudah banyak yang melupakan diri, sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan usaha dan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia. Bahkan tidak jarang mereka melakukan pelanggaran kepada syariat dan seterusnya akibat kenikmatan yang begitu baik yang Allah bukakan kepada kita. Nah, ini menunjukkan cobaan berupa harta, cobaan berupa kekayaan, ini musibah yang besar. Iya, musibah yang besar. Karena itulah ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata 'alaikum an tubsata dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum." Lihat ini. Allah Taala mengatakan, "Bukanlah kekayaan, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa atas kalian. Tapi justru aku khawatir, walakinni akhsha an tubsata dunya 'alaikum." Yang aku khawatirkan justru kalau Allah Ta'ala membukakan dunia kepada kalian. Kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakannya dunia ini pada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana mereka dahulu juga berlomba-lomba mengejar dunia tersebut. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kamu pun akan binasa sebagaimana mereka pun juga binasa karena dunia tersebut. Perhatikan ya kawan. Iya. Lihat ini. Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW tidak khawatir kalau kita miskin. Tidak khawatir kalau kita kekurangan. Tetapi justru beliau sangat khawatir kalau ternyata keran dunia itu dibukakan kepada kita. Berojok itu kekayaannya. Ya, kekayaannya begitu melimpah. Ya, kelebihan harta begitu banyak. Kesenangan begitu bagus sekali dan banyak sekali. Nah, pada saat seperti itu, justru Nabi SAW khawatir, khawatir kepada kita ya ikhwan. Iya. Karena apa? Pada saat itulah kebanyakan manusia mulai berlomba-lomba mengejar dunia. Nah, dan kita lihat, terkadang dalam keadaan seperti itu, mereka tidak peduli lagi dengan persaudaraan. Mereka tidak lagi peduli dengan ukhuwah, tidak peduli lagi dengan teman-teman dekat dulu. Bahkan saling tikung, saking menyikat, saking gasak dan sebagainya, sekedar untuk mendapatkan dunia. Bahkan tidak jarang pelanggaran syariat pun dilanggar, ditabrak sedemikian rupa karena dunia dan seterusnya. Maka binasalah kalian sebagaimana kalian mereka dulu juga akan binasa karenanya. Naam. Oleh karena itu pula ma'asyiral muslimin, Nabi SAW dalam hadis yang lain juga mengingatkan, inna dunya khalwatun khadirah. Ya. Naam. Wa inna Allah mustahlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan dunia itu sesuatu yang manis dan sesuatu yang menyenangkan pandangan mata. Akan tapi ya Allah Ta'ala juga menguasakan dunia ini pada kalian. Karena itu Allah Ta'ala akan melihat bagaimana kalian berbuat terhadap dunia ini. Fattaqud dunya, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Hati-hati kalian dalam urusan dunia. Fattaqun nisa. Dan hatilah kalian dalam urusan perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kana fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang menimpa bani Israel itu pada fitnahnya wanita. Maka ikhwanu billah rahimani Allah. Hadis ini juga menunjukkan pada kita bahwa ujian yang berupa kekayaan, ujian berupa kenikmatan hidup, banyaknya harta, ini ujian yang dahsyat sekali, yang berat sekali, ya. Nah, karena biasanya tatkala seorang dibukakan pintu-pintu dunia, banyak melimpah hartanya, kesenangan yang banyak, maka banyak yang lupa diri, banyak yang kemudian bermudah-mudah dalam melanggar syariat, banyak yang tidak peduli lagi dengan kewajiban-kewajiban agama. Dan kenyataan seperti banyak sekali ya kawan. Di Surabaya saya punya banyak teman-teman ngaji dulu sejak awal. Kita baru mulai dakwah salaf sekitar tahun 90-an. Yang kemudian karena terfitnah dunia, sibuk dengannya. Sekarang belas sudah tidak melirik lagi dengan kajian-kajian taklim. Tidak peduli lagi dengan urusan-urusan ilmu, amalan dan sebagainya. Maka ikhwan fillah, hati-hatilah perkara ini. Ya, menunjukkan bahwa dunia itu wah dahsyat sekali fitnahnya. Kalau sudah banyak kekayaan yang melimpah pada diri kita, wah sudah macam-macam orang itu keinginannya. Maksiatnya semakin hebat, tantangannya semakin besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ikhwan fillah, yang juga ingin sampaikan, bahwa ingatlah, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, Mau dari kenikmatan yang paling kecil sampai yang paling besar. Ketahuilah, ini semua juga akan apa? Ingat, kenikmatan seperti ini bukanlah kenikmatan yang gratis begitu saja dari Allah Ta'ala. Ya, suatu kenikmatan yang tidak boleh kemudian kita pakai seenak perut kita sendiri. Kenikmatan yang kita boleh menikmatinya sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak. Kenapa? Karena besok di akhirat kenikmatan yang kita rasakan sekecil apapun dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dalam surah At-Takasir Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar kamu akan ditanya, kamu akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat tersebut, 'anil na'im, tentang segala macam kenikmatan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka menafsirkan ayat ini surah At-Takasur ayat 8 ya. Allah Ta'ala mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, kenikmatan yang dimaksud di sini diantaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Adapun Imam Qatadah rahimallahu taala beliau menafsirkan nikmat yang dimaksud adalah segala macam kesenangan-kesenangan di dunia ini. Ya, yang Allah titipkan kepada kita pasti suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kekayaan, nikmat keluarga, nikmat ilmu dan sebagainya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga hadis sahabat itu Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan kepada kita dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umri an 'umrihi fi ma afna. Ya, dan seterusnya, lihat ini. Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba tatkala dia berdiri tegak di hari kiamat kepada masa tersebut. Tidak akan bergeser dari tempat berdirinya sebelum dia menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari Allah Ta'ala. Ditanyakan kepada dia empat perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Nah, umurnya untuk apa dihabiskan? Ditanya oleh Ta'ala itu. Karena umur itu nikmat. Umur itu kehidupan kita. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Itu juga akan ditanya oleh Ta'ala. Karena ilmu juga kenikmatan. Ilmu adalah nikmat dari Allah. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa an malihi, ditanya dua perkara tentang harta. Ya, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan hartanya itu dan untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia nak belanjakan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, tentang jasadnya, ya, untuk apa dihancurkan, dihabiskan. Dalam arti ini adalah capek dan lelahnya itu untuk apa? Ya, sepanjang hidup capek dan lelahnya itu untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan. Kata ya ikhwani fillah rahimani Allah, kita enggak bebas, kita enggak bisa kemudian sakarepe dhewe, seenaknya sendiri, ya, semau gue untuk melakukan ya kenikmatan Allah ini sesuai dengan nafsu kita, enggak bisa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian bisa silahkan, tapi ingat kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala tentang kenikmatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kami anjurkan pada kalian yang masih muda-muda ini, anak-anak semuanya, bersungguh-sungguhlah belajar. Bersungguh-sungguhlah dalam duduk di majlis ta'lim. Ini karena termasuk kenikmatan yang besar ya Allah Ta'ala yang Allah berikan pada kalian, yang tidak diberikan pada sembarang orang, lebih-lebih anak-anak muda semacam kalian. Yang kami perhatikan anak-anak muda ya, sekarang ini paling banyak duduknya, coba lihat di sana di pinggir-pinggir jalan, banyak duduk di warnet-warnet, banyak duduk di kafe-kafe, nongkrong di warung wifi dan sebagainya, iya kan? Terus juga kemudian, terus pokoknya hidupnya foya-foya saja, senang-senang terus. Ya, kehidupan dunia dianggap pesta terus-menerus. Kalian Masya Allah masih mau bersabar di majelis ini, duduk di tempat ini, kemudian terus-menerus menghabiskan masa muda untuk ta'lim, untuk belajar. Ini adalah termasuk kenikmatan yang harus disyukuri dan harus di apa? Dan disikapi dengan sabar, telaten. Mudah-mudahan dengan ini hidup kita barokah, masa tua kita barokah, dan insyaallah hasil dan ujung akhirnya adalah kita berharap ridha Allah untuk dimasukkan ke dalam jannahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.